Syarikalah ta'ziman nisyani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk kita melanjutkan pembahasan mengenai tauhid dari kitab al-mulakhas fi syarahi kitab at-tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini dipenuhi dengan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa istiqamah di atas agama yang lurus sampai kita diwafatkan di atasnya, digolongkan sebagai golongan husnul khatimah dan dijauhkan dari golongan su'ul khatimah, dimasukkan ke dalam golongan ashabul jannah dan dijauhkan dari golongan ashabul nar. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pada pembahasan mengenai bab termasuk dari bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan untuk menghilangkan mara bahaya kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya. Kita sampai pada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu berupa firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Jadi penulis menyebutkan di kitabnya ini penggalan daripada ayat. Namun kita akan baca ayat ini secara lengkap sehingga lebih komprehensif kita dalam memahaminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya yang kamu sembah dari selain Allah itu hanyalah berhala-berhala, wa takhluquna ifka, dan kamu membuat kebohongan. Jadi orang-orang musyrikin, mereka ketika menyembah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka membangun akidah mereka terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah ini dengan kebohongan-kebohongan, dengan sesuatu yang tidak diturunkan petunjuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sering kita mendapati di tengah masyarakat kita muncul berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tidak diketahui asal-usul keyakinan itu atau sumber keyakinan itu yang jelas. Apalagi kemudian jika dicari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tidak mendapati keyakinan itu bersumber dari keduanya. Namun terkadang banyak masyarakat di sekitar kita mengimani dan meyakini keyakinan tersebut melebihi daripada apa yang harus kita yakini dari Quran dan Sunnah. Nah, ini perlu diluruskan, gitu ya. Ini satu keyakinan yang perlu diluruskan. Dan keyakinan itu penting, Pak. Kenapa? Karena keyakinan itu yang akan melandasi segala amal. Amal itu diterima atau ditolaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat dari sisi keyakinan yang lurus yang ada pada diri orang yang mengerjakan amal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang permisalan kalimat tauhid. Permisalan kalimat tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala misalkan dengan pohon kurma gitu ya. Allah menyebutkan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin ya, dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik? Kalimat yang baik ini maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang dari kalimat la ilaha illallah inilah kemudian kita meyakini berbagai macam keyakinan yang harus diyakini ya, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Allah permisalkan seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang asluha tsabitun, yang akarnya itu menghunjam kokoh ke dalam, wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya itu ya terus menjulang ke langit. Ini diterangkan oleh para ulama maknanya adalah yang tertanam kuat ke dalam itu maknanya adalah keyakinan kepada la ilaha illallah, akidah yang benar, yang tertanam kuat, tertancap kuat di dalam hati seorang hamba. Tertanam kuat dalam hati seorang hamba. Kemudian yang menjulang ke atas dari akarnya itu maknanya adalah amal-amal soleh yang nanti dia akan terus naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menerimanya. Sehingga harus ditanamkan dulu ya akarnya ini dengan kuat, baru kemudian muncul cabang-cabangnya yang terus menjulang ke langit. Artinya ditanamkan dulu keyakinan yang benar dengan kuat, tidak tercampuri dengan berbagai macam hal-hal yang mengotori dan merusaknya. Kemudian dari situlah nanti akan muncul berbagai macam amal-amal soleh yang terus menjulang naik ke langit, yaitu maknanya adalah amal-amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ditunjang oleh apa tadi? Akar keyakinan yang kokoh. Nah sehingga perlu sekali seseorang itu untuk mempelajari agama ini dengan benar, terutama dalam hal akidahnya, agar supaya amal-amal yang dihasilkan setelah memiliki akidah yang benar ini bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan bisa mewujudkan suatu keikhlasan yang murni kalau dia tidak punya akidah yang benar. Nah maka akidah inilah yang nanti akan menentukan suatu amal itu akan benar-benar sampai kepada Allah ataukah tidak sampai. Nah sehingga dalam kaitannya dengan keyakinan, sekali lagi tidak dibangun dari sesuatu yang tidak jelas ya, seperti orang-orang dulu membangun keyakinan itu dengan mitos, dengan legenda, cerita-cerita ya, atau dengan hal-hal yang sebetulnya mungkin dulu orang-orang itu mencetuskan suatu kepercayaan itu sebetulnya bukan benar-benar untuk dipercaya, tapi itu sebagai wasilah untuk mengajarkan suatu budi pekerti misalnya. Contoh sebagian orang misalnya menasehati anaknya untuk tidak makan misalnya di tempat lewatnya orang masuk dan keluar, di apa namanya, di bagian pintu itu ya, terus kemudian apa, dikasih tambahan. Nah tambahannya ini yang kemudian jadi keyakinan yang batil, jangan makan di tengah-tengah pintu misalnya, nanti bakalan rezekimu seret. Nah misalnya ya, sebetulnya ini sebuah pembelajaran adab yang baik, tapi kalau ditambahkan dengan sesuatu yang erat kaitannya dengan keyakinan, dan keyakinan itu ternyata batil ya, hanya sekedar mengarang saja, nah ini bahaya. Dia tidak akan sekedar meninggalkan adab yang tidak baik dengan tidak makan di tengah pintu, tapi juga dia membawa satu keyakinan yang batil. Dia takut melakukan itu karena ada sesuatu yang dia yakini, dan ternyata itu bukan keyakinan yang benar. Karena keyakinan itu mesti berkaitan dengan perbuatan ya. Keyakinan itu nanti akan mendorong seseorang untuk berbuat apa yang dia yakini. Makanya termasuk juga dari keyakinan yang menyimpang, ketika misal seseorang belajar ilmu agama tapi salah dalam memahami, salah dalam pendekatan metodologinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi juga pengamalan agama itu salah ya. Misalnya dia mempelajari agama, dia belajar agama tapi keliru gitu ya memahaminya, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang tertanam dalam jiwanya, kemudian menjadi suatu aksi yang dia lakukan berdasarkan keyakinannya tersebut. Seperti beberapa orang yang mereka tergelincir dalam pemahaman takfir, pemahaman mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin, bahkan gemar untuk cari ya hal-hal yang membuat kaum muslimin itu bisa dikafirkan. Nah, ini golongan seperti ini ada sampai sekarang pun juga masih ada. Kalau enggak baiat sama imamnya kafir. Ya. Kalau enggak ikut golongannya maka kafir dan seterusnya. Ya. Nah sehingga ketika seseorang itu kemudian salah dalam berkeyakinan karena salah dalam mempelajari, maka yang terjadi apa? Nanti salah pula dalam bertindak, salah pula dalam berperilaku. Bahkan kami mendengar ada sebagian golongan model seperti ini, Pak. Itu yang menghalalkan harta orang lain. Karena dia sudah kafir, maka halal darah dan hartanya. Ya, cuman mereka tidak berani untuk menampakkan perilaku yang didasari keyakinan ini karena masih terikat dengan undang-undang hukum-hukum yang ada di negara. Ya. Karena takut nanti kalau mencuri bakalan ada hukumannya gitu ya. Kalau membunuh dengan sengaja tanpa hak ya ada hukumannya. Tapi secara keyakinan itu sudah tertanam, dan kalau sudah tertanam ini kan bahaya. Seandainya kalau ada suatu kesempatan dalam tanda kutip, dia akan berperilaku seperti keyakinannya. Nah, ini pentingnya kita memiliki akidah yang benar. Nah, di sini Allah mengabarkan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin di masa Rasulullah. Mereka itu menyembah kepada selain Allah dan membuat-buat kebohongan tentang sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Ya, bahwa sesembahan selain Allah itu bisa begini, bisa begitu, bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, dan seterusnya. Apalagi kemudian dengan begitu diperkuat oleh setan-setan dari kalangan bangsa jin. Kalau jenengan baca, ada hadis itu menerangkan tentang perintah Nabi untuk menghancurkan suatu patung atau satu berhala, yang kemudian berhala itu ketika dihancurkan, kalau tidak salah sahabat Ali dengan sahabat siapa gitu loh, yang diperintahkan untuk menghancurkan itu. Jadi ada berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin namanya Uzza. Ya, Uzza itu bentuk kata yang bersifat feminim atau mu'annas kalau dalam bahasa Arab, dari kata Aziz. Kalau Aziz itu maskulinnya gitu ya. Aziz itu muzakarnya, laki-lakinya. Kalau Uzza itu bentuk perempuannya. Nah, kalau dihancurkan berhala itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang tidak berpakaian tapi kulitnya hitam, hitam legam, rambutnya panjang. Sambil menangis. Kemudian sahabat Ali, saya ingat saya waktu itu, kemudian membunuh perempuan tersebut. Ternyata setelah datang kepada Rasulullah, Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah Uzza. Dia adalah jin perempuan yang menempati berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik ini. Makanya dalam satu kampung, satu desa, ini pernah kami sampaikan, kalau kampung atau desa itu tidak tersentuh dakwah tauhid, itu rata-rata angker, Pak. Rata-rata angker. Nanti bakalan ada jin-jin yang mengganggu di situ, yang semakin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jin itu kemudian menempati pohon besar yang paling tua misalnya di kampung tersebut, kemudian jin ini berbuat jahil mengganggu orang-orang kampung. Nah, akhirnya orang-orang kampung berpikir, ini jelas ini penghuni apa pohon ini marah, dia minta sesuatu yang disajikan kepadanya. Akhirnya muncul sesajen. Ini dakwah tauhid kalau tidak tersentuh kepada suatu kelompok, suatu komunitas manusia, itu nanti bakalan mudah untuk diganggu oleh syaitan. Sehingga yang seharusnya syaitan itu lebih hina daripada manusia, itu kemudian justru terbalik. Manusia mengagungkan syaitan layaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki kuasa apapun untuk kalian dalam memberikan rezeki. Ya, seperti sesembahan selain Allah rata-rata mintanya apa, Pak? Sesajen. Nah, sesajen itu kan berarti yang ngasih makan siapa? Manusianya. Makanya dalam Quran itu Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah mengatakan, "Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari manusia itu dia memberikan rizki kepadaku. Dan tidak pula aku menginginkan untuk diberi makan." Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah yang memiliki rezeki yang banyak yang diberikannya kepada seluruh makhluknya. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Allah yang kasih rezeki, Allah tidak butuh makan. Sedangkan orang-orang musyrikin ketika menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, mereka memberikan sesuatu kepada sesembahan tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa sesembahan selain Allah butuh makan, butuh rezeki. Makanya banyak kaitannya dengan persembahan-persembahan di dalam peribadatan orang-orang musyrikin. Entah itu dengan memberi makanan, ya. Kalau di Bali itu kan orang-orang Hindu biasa memberi sesajen makanan kan gitu ya. Kemudian apa namanya, bahkan di keyakinan-keyakinan kuno itu sampai ada penyembahan itu dengan cara mempersembahkan manusia. Kalau dulu itu ada suku Inca, itu suku Meksiko kuno ya, yang mereka itu punya altar seperti piramid yang tinggi, tapi ujungnya itu tidak lancip seperti piramida Mesir, tapi dia ya mendatar begitu. Tujuannya untuk diletakkan nanti budak yang sudah digemukkan sebelumnya, kemudian nanti budak itu dipersembahkan jantungnya, jadi robek jantungnya, kemudian apa dadanya dirobek, kemudian diambil jantungnya yang masih berdenyut itu diambil, dipotong, diambil terus diarahkan ke matahari. Mereka punya keyakinan diantaranya dewa matahari. Itu yang pernah saya baca di salah satu buku. Termasuk juga di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sungai Nil itu pernah tidak mengalir. Maka orang-orang Mesir dengan keyakinan kuno mereka, mereka berkeyakinan bahwa Sungai Nil ini minta tumbal. Tumbalnya apa? Seorang perempuan perawan yang dijatuhkan ke dalam sungai itu, kalau sudah jatuh dan kepalanya atau tubuhnya sudah terantuk dengan batu atau yang semacamnya di bawah, kemudian mengalirkan darah, maka nanti Sungai Nil bakalan mengalir. Nah, keyakinan ini kemudian dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu sudah membuka negeri Mesir dan di dalam kekuasaan kaum muslimin. Nah, itu semuanya adalah buatan-buatan dan bukan bersumber dari sumber yang benar dan didukung oleh syaitan gitu untuk menguatkan keyakinan itu agar supaya orang semakin percaya dengan tipu daya syaitan ya untuk menyesatkan manusia ini. Nah, sehingga keyakinan yang benar adalah bersumber jelas dari wahyu, sedangkan keyakinan yang batil itu mesti bersumber dari perasaan, legenda, mitos, ya, khayalan, akal gitu ya, tanpa sama sekali menyentuh dalil dari Quran maupun Sunnah. Kemudian fabtaghu 'indallahir rizqa. Nah, ini kalau yang di dalam kitab tauhid itu disebutkan sampai atau mulai dari fabtaghu 'indallahir rizqa. Fabtaghu 'indallahir rizqa ay utlubu 'indallahir rizqa. Carilah dari sisi Allah itu rezeki. Rezeki itu apa sih, Pak? Kita sering dengar rezeki tapi kita kadang cuman berpikiran rezeki itu duit saja. Iya. Rezeki itu kalau dilihat dari definisinya, para ulama itu menyebutkan kullu ma yantafi'u bihi, segala sesuatu yang manfaat bagi kehidupan itu namanya rezeki. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau bisa dimanfaatkan untuk kehidupan itu disebut rezeki. Bahkan digambarkan di sini sawa'an kana madiyan kal amwali min dhabin wa fiddatin wa hayawanin wa zuru'in wa thimarin wa iqar. Baik itu bentuknya madya, bentuknya materi seperti harta berupa emas, perak, ya uang, hewan-hewan, ya maksudnya hewan-hewan ini hewan ternak, kemudian pertanian, ya buah-buahan dan yang semacamnya, ya, peternakan, itu rezeki berupa materi. Wa kullu ma huwa ma'kulun wa mat'umun wa malbusun wa mashrubun wa maskunun wa nahwi dzalik, dan setiap apa yang bisa dimakan, diminum, ya, dipakai ya sebagai pakaian dan ditinggali sebagai tempat tinggal, itu semuanya masuk kategori rezeki yang bersifat madya, bersifat materi, kendaraan gitu ya. ya, termasuk benda-benda yang kita bisa manfaatkan, handphone, ya, kitab seperti ini, ya, ini harta atau rezeki, ya, ini termasuk rezeki. Kemudian rezeki itu juga bersifat maknawi, seperti pengetahuan, ya, petunjuk yang diperoleh oleh seseorang dari agama ini, kedudukan, ya, kekuasaan, akal, kecerdasan, baiknya perangai, sifat-sifat yang mulia, dan seterusnya. Ini semua juga termasuk rezeki. Sehingga kalau kita meminta kepada Allah rezeki, maka hadirkan makna rezeki itu dengan semua cakupan yang terkandung di dalamnya. Karena kita berdoa itu juga bersesuaian dengan apa yang muncul dalam hati kita. Ya. Misal seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik. Kalau dalam benak kita itu muncul makna rezeki itu hanyalah harta, maka yang datang pun juga hanya harta. Tapi kalau kita hadirkan dalam pikiran kita rezeki itu adalah semua hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita gitu ya, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hambanya tersebut. Wasawa'un kana ma yantafi'u fid dunya wa huwa ma dzakarnahu aw yantafi'u bihi fil akhirah wa huwa ridwanullahi ta'ala wa thawabu wa na'imul jannah. Baik itu sesuatu yang memberikan manfaat dalam kehidupan dunia seperti yang disebutkan tadi, baik yang bersifat materi maupun maknawi, atau yang memberikan manfaat di akhirat. Nah, ini juga termasuk rezeki. Seperti apa? Keridhaan Allah, pahalanya, kenikmatan surga, selamat dari siksa, dan seterusnya dari yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ini semuanya adalah masuk kategori rezeki. Sehingga seseorang kalau dia menginginkan semua rezeki dengan berbagai macam bentuknya, maka tentunya yang paling layak, paling pantas untuk dimintai hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada manusia itu bisa memberi rezeki, itu bukan hakikatnya manusia yang memberikan rezeki, tapi dia sebagai penyebab atau perantara saja. Terus yang dia berikan pun juga mesti terbatas rezeki yang dia miliki saja, atau yang Allah titipkan melalui tangannya saja. Tidak semua rezeki secara mutlak. Nah, adapun rezeki secara mutlak, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrikin dulu menganggap bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa memberikan rezeki secara mutlak seperti ini. Rezeki apapun itu bisa diberi oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kebohongan yang mereka bangun di dalam keyakinan mereka. Kemudian wa'buduhu, dan hendaklah kalian menyembahnya. Washkuru lahu, dan bersyukur kepadanya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ayat ini termasuk ayat yang membicarakan tentang kunci rezeki. Yaitu dengan kita yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki tauhid yang kuat kepada Allah. Ketika kita membutuhkan rezeki, maka kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Sehingga kemudian untuk meraihnya, maka kita beribadah hanya kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah ini adalah berdoa. Dan dalam hadis banyak diterangkan gitu ya, doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan meminta rezeki. Seperti contoh, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik. Kemudian washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bersyukur itu digandengkan dengan ibadah, padahal syukur itu termasuk bagian dari ibadah. Ini menunjukkan adanya keistimewaan khusus ibadah yang bersifat syukur ini, atau berbentuk syukur ini, ya, karena secara khusus memang salah satu keutamaannya adalah jalibun ni'mah wa hafidhun ni'mah. Syukur itu bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan bisa menarik nikmat yang lain untuk menjadi tambahannya. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadi, jika kamu bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan, maka aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur ingkar, maka azabku sangat sangat pedih. Jadi ibadah yang dibangun di atas tauhid bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang memberikan rezeki, kemudian mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, ini kunci untuk kita bisa meraih rezeki yang baik. Ya, tapi sekali lagi masalah rezeki itu jangan kemudian fokusnya hanya masalah harta. Karena justru kalau kita berkaca kepada apa yang telah diteladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu minta rezeki itu sifatnya bukan semata-mata harta saja. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana Rasul memilih kehidupan yang sangat sederhana daripada memiliki harta yang banyak. Bahkan Rasulullah itu sering menyampaikan kekhawatiran beliau itu kala umat Islam ini diuji dengan harta. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya aku ya ma'akhsha 'alaikumul faqra, saya tidak merasa khawatir kalau kalian ditimpa kefakiran. Ya, kalau kita kan berbeda ya, Pak. Kita sangat khawatir kalau ditimpa kefakiran. Ma'akhsha 'alaikumul faqra. Nabi mengatakan, saya tidak merasa khawatir dengan kefakiran menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Namun yang paling aku khawatirkan itu jika dunia itu dihamparkan seluas-luasnya di hadapan kalian. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Beberapa negara-negara Islam, terutama negara-negara yang ada di Timur Tengah itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa? Iya, keluasan harta ini, dunia ini di hadapan mereka. Sehingga mulai muncul berbagai macam apa, penyimpangan-penyimpangan akidah maupun agama. Kemudian fatanafasuha kama tanafasuha, kalian kemudian berlomba-lomba untuk memperolehnya sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba untuk memperolehnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, kemudian usaha mereka, usaha kalian dalam berlomba-lomba untuk mengejar dunia ini itu menjadikan kalian binasa sebagaimana umat terdahulu binasa karenanya. Jadi sumber kebinasaan itu bukan apa? Bukan kefakiran kalau menurut Nabi, tapi justru malah apa? Dibukakannya dunia. Karena gini, Pak. Kalau kita merenung ya, manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki keinginan yang tidak terbatas. Tapi perangkat yang kita miliki, tubuh kita ya di dunia ini ya, atau sesuatu yang bisa memuaskan atau yang bisa memberikan kepuasan kepada diri kita, itu semuanya serba terbatas di dunia ini. Jadi di antara ujian yang Allah berikan itu adalah dalam sisi ini, kita diciptakan oleh Allah memiliki syahwat kesenangan terhadap nikmat dunia yang tidak terbatas, atau kenikmatan ya secara umum, secara tidak terbatas. Makanya Nabi menggambarkan bagaimana kesenangan manusia yang tidak terbatas kepada harta. Itu Nabi mengatakan, laukana libni adama wadiyan min malin nabtaho ilaihi thanian, walaukana lahu thanian nabtaho ilaihi thalitha. Manusia itu kalau dia sudah mendapatkan satu lembah harta, maka dia menginginkan untuk mendapat lembah yang kedua. Kalau sudah mendapat lembah yang kedua, maka dia menginginkan lembah yang ketiga. Itu berlaku terus sampai dia mati. Nah, sehingga kesenangan kita kepada kenikmatan yang tidak terbatas ini, kesenangan kita yang tidak terbatas ini problemnya di dunia ini yang menjadi ujian bagi kita adalah ketersediaan kenikmatan yang terbatas. Termasuk juga sarana untuk menikmati itu juga terbatas, tubuh kita terbatas. Contoh, seseorang itu memiliki kesenangan untuk makan makanan yang enak itu tidak terbatas, tapi perut kita yang terbatas, kan gitu. Makanannya yang kita makan juga terbatas. Kesenangan kita terhadap syahwat lawan jenis itu tidak terbatas. Ya, kalau seandainya bisa nambah lagi, pasti nambah lagi, kan gitu. Kan begitu. Tapi kemampuan kita terbatas. Ya, terus kemudian yang kita inginkan pun juga terbatas ya. Kan begitu Pak. Yang satu yang sudah kita dapatkan juga membatasi kita kan. Kan begitu Pak ya. Akhirnya gak bisa nambah ini, susah nambahnya. Nah, biar gak ngantuknya dengan Pak ya. Sepaneng akhirnya turun ke mata dan akhirnya menutup nanti matanya. Ya. Jadi seperti itu problemnya kita itu, salah satu ujiannya itu begitu. Nah makanya dalam agama itu konsepnya kekayaan itu jelas, bukan diukur dari materi, tapi diukur dari kekayaan hati atau sering disebut dengan qanaah. Qanaah ini kunci terbaik untuk membuat kita sementara di dunia ini puas gitu. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dunia bukan untuk kita. Kita ini karena sudah memiliki atau sudah diciptakan oleh Allah sejak awal itu memiliki kesenangan kepada suatu kenikmatan yang tidak terbatas, maka tempat yang layak untuk kita di mana kira-kira? Di surga, karena Allah itu menjadikan surga itu untuk memenuhi segala apa yang kita inginkan yang tidak terbatas ini, dengan kenikmatan yang tidak terbatas pula ya. Cuman memang sebelum kita masuk surga diuji dulu di dunia ini, iso ngempet sithik enggak gitu. Ya. Lah cara ngempetnya ini salah satunya Pak, qanaah ini Pak. Makanya Nabi itu mintanya qanaah, bukan apa? Bukan kekayaan harta. Karena kaya harta kalau enggak punya qanaah, enggak selesai-selesai. Sampai mati pun enggak akan pernah dia merasa kaya. Karena target kekayaan itu kan enggak ada batasnya. Si fulan mengatakan, saya kalau sudah punya rumah satu, punya mobil satu, punya motor satu, punya tabungan 100 juta, punya gaji misalnya setiap bulan 100 juta misal gitu, nah ini sudah kaya buat saya. Tapi yang lain kan gak begitu. Apalagi yang sudah mencapai apa yang sudah menjadi titik cita-citanya si fulan ini, dia pasti akan menaikkan cita-citanya lagi. Nah ini saya sudah mencapai cita-cita pertama, masih ada cita-cita yang ingin dia raih setelahnya, ditingkatkan lagi nanti keinginannya. Kan begitu, terus seperti itu sampai mati orang itu. Gak ada puas-puasnya. Nah itulah nanti yang bakalan menjadi sumber penyakit Pak. Sumber penyakit fisik maupun non-fisik. Penyakit fisik kita maupun penyakit hati kita ya. Terutama penyakit hati yang menghasilkan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa. Ada yang korupsi, ada yang rela membunuh, ada yang ya, rela melakukan berbagai macam tindakan yang kemudian melanggar syariat. Nah sehingga meminta ya, rezeki dalam agama itu tidak hanya sekedar diperintahkan meminta rezeki, tapi diperintahkan pula meminta al-ghina, kekayaan, yaitu kekayaan hati, agar rezeki yang Allah berikan itu tidak dia pandang sedikit, tidak dia pandang remeh, tapi justru dia bisa menikmatinya dan menjadikan rasa puas pada dirinya, dan itu nanti yang akan menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Ya, itu yang akan menghalangi dia untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian Allah mengatakan ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan ya. Dikembalikan maksudnya adalah dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian diberikan balasan bagi tiap-tiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Kita baca di sini al-ma'na al-ijmali lil ayah, ya, makna yang bersifat global untuk ayat ini menurut pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdahu la minal asnam wal authan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta rizki hanya kepadanya semata, tidak kepada berhala-berhala. Wa ifradihi bil ibadah. Berhala itu tidak mesti patung ya. Berhala itu ada pohon, ada bangunan, ada makhluk hidup selain Allah. Ya, intinya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu berhala. Ya. Wa ifradihi bil ibadati wal i'tiraf bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha fi ta'ati wal ibti'ad an ma'siyatihi. Jadi meminta rezeki kepada Allah semata, tidak kepada berhala-berhala, dan mengesakan Allah dalam beribadah, mengakui ya, serta mengakui bahwa nikmat yang telah diberikan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menjalankan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, ini adalah definisi syirik, definisi syukur. Ya, orang itu bersyukur itu dengan mengesakan Allah dalam ibadah, kemudian mengakui segala nikmat yang dia rasakan itu adalah bersumber dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk mewujudkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Orang kalau sudah memenuhi ini berarti dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dan Allah menjanjikan akan memberikan tambahan. Dan tambahan di sini tidak melulu tambahan yang sifatnya kuantitas. Sifatnya kuantitas tidak. Kenapa? Karena kita melihat Rasulullah itu kan orang paling bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Tapi ternyata Rasulullah ya mendapatkan kondisi hidup yang menurut pandangan orang-orang yang mengagungkan materi itu kayaknya enggak cocok untuk diikuti, kan begitu. Ya. Termasuk kita yang terpengaruh dengan itu, Pak. Saya katakan terpengaruh kenapa? Coba misalnya jenengan kalau ditanya, mau enggak hidup seperti Rasulullah hidup? Berat, berat ya. Berat. Padahal itu adalah hidup yang paling paling ideal. Makanya Rasulullah kan kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah itu kan bukan mengikuti kepemimpinannya, mengikuti bagaimana beliau itu membina keluarganya, bukan hanya itu. Makanya ayatnya kan dikatakan fi rasulillah ay fi hayati kullihi. Ya, di dalam semua sisi kehidupan beliau itu ada keteladanan. Termasuk salah satunya ya kehidupan yang sangat sederhana ini. Itu ada keteladanan. Sekarang itu Pak, sebagian orang-orang kafir, ini orang kafir ya, kita bicara orang kafir. Itu mulai berpikir yang namanya hidup minimalis. Jenengan bisa lihatlah di YouTube itu hidup minimalis itu kayak apa. Banyak di antara mereka itu mulai mengambil hidup gaya hidup minimalis, menyederhanakan diri. Atau ada istilah yang lain saya lupa, ada istilah sekarang itu hidup tidak berlebih-lebihan ya. Menggunakan perabotan pun itu juga sesuai dengan kebutuhan saja. Sampai saya lihat itu ada sebagian orang-orang barat itu mengamalkan ini, hidup minimalis ini. Itu sendoknya cuma satu, garpunya satu, gelasnya satu, piringnya satu gitu. Jadi semuanya serba minimalis. Kalau baju mungkin cuma beberapa potong saja, gak sebanyak yang kita miliki gitu ya. Mereka mengambil gaya hidup itu, dan banyak diantara mereka yang mengatakan bahwa dengan kita ini hidup tanpa bergantung dengan banyak materi gitu ya, itu justru membebaskan jiwa kita ini untuk lebih nyaman katanya. Ya, lebih nyaman dan tidak lebih tersibukkan dengan benda-benda itu. Ya, tidak tersibukkan dengan benda-benda. Ini orang kafir loh, Pak ya, membuktikan ini kehidupan yang sederhana itu ternyata baik gitu loh, untuk kehidupan mereka. Ini Rasul sudah contohkan gitu. Rasulullah SAW sudah contohkan. Tapi kita kan susah untuk ngamalkan ini. Kalau bisa lebih kenapa harus kurang kan gitu. Bukan kurang tapi cukup sebetulnya gitu ya. Yang jadi kurang itu kan sekali lagi apa? Keinginan kita yang enggak terbatas tadi. Justru orang itu Pak, semakin dia qanaah itu, semakin dia qanaah, itu semakin dia meminimalisir keinginannya kepada dunia. Kenapa para ulama salaf dulu ya, itu bisa meminimalisir kesibukan duniawi mereka? Karena qanaahnya sangat besar. Contoh Rasulullah, para sahabat gitu ya. Terus kemudian makanya bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf yang beliau diuji punya duit banyak, itu beliau itu cita-citanya pengin miskin. Iya. Pernah itu ada suatu kesempatan beliau itu bisa memiskinkan diri dengan apa? Menyedekahkan semua hartanya. Itu dilakukan sama beliau. Ternyata Allah jadikan harta itu lebih banyak lagi datang kepada beliau tanpa beliau sangka-sangka. Sampai bingung mungkin ya Abdurrahman bin Auf, ya apa caranya bisa ngikuti meneladani Rasul dalam hidup bersederhana ini. Tapi memang Allah tidak salah dalam memberikan apa? Harta yang banyak kepada Abdurrahman bin Auf, yang pada akhirnya Abdurrahman bin Auf membelanjakan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam perjalanan dakwah memang harus ada orang-orang yang semacam ini. Ya. Tapi rata-rata para sahabat memiliki hati yang seperti dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminimalisir dunia. Karena apa? Qanaah sudah tertanam dalam dirinya. Nah ini Pak, rezeki qanaah ini yang paling penting. Kalau orang sudah dapat qanaah Pak, mau orang cerita kenikmatan duniawi sebesar apapun, kita lo ndak tertarik sama sekali, ndak terpengaruh sama sekali. Karena sudah cukup, kita sudah merasa cukup. Nah kalau qanaahnya ndak ada, iri dengki yang muncul. Ya. Bahkan menyalahkan Allah, bahkan ya Allah, tonggoku kok iso ngini, aku kok gak iso ngini. Ya, tonggoku iso tuku mobil anyar, kok aku gak iso tuku mobil anyar. Nyalahkan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, ini rezeki yang harus apa selayaknya untuk kita minta, dan melalui syukur itu kita berharap kita bisa mendapatkan ya tambahan kenikmatan berupa apa? Qanaah ini. Karena qanaah ini yang menjadikan kehidupan di dunia itu menjadi kehidupan yang baik. Tsumma yukhbiru anna al-masira ilaihi fayujazi kull 'amilin bi'amalihi. Kemudian Allah mengabarkan bahwa tempat kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazi kull 'amilin bi'amalihi, maka Allah memberikan balasan kepada tiap-tiap orang yang beramal dengan amalnya. Kalau kita runut Pak ya, tadi ayat ini kan selain membicarakan tentang tauhid juga membicarakan tentang kunci rezeki. Di akhir ayat ini Allah mengatakan ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya salah satu kunci rezeki itu, yang kita katakan rezeki ini yang bersifat disertai qanaah gitu ya, itu adalah dengan berorientasi akhirat. Orang ngejar dunia, orientasinya dunia, itu pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan rezeki yang terbaik. Dia dapat rezeki, tapi dia merasa dia tidak memiliki rezeki itu. Dia diberi kenikmatan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah merasa puas. Sedangkan rezeki yang terbaik di atas muka bumi ini adalah rezeki berupa kepuasan terhadap nikmat Allah yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Ya. Sehingga qanaah inilah yang paling penting untuk kita kejar. Rezeki qanaah inilah yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang bisa memunculkan qanaah itu apa? Orientasi hidup kita adalah akhirat. Itu salah satu yang memunculkan qanaah itu muncul dalam hati kita. Ya. Karena gini Pak, orang itu kalau kalau ingat akhirat itu bisa muncul qanaahnya meskipun dia dapat nikmat sedikit. Contohnya gini, misal dia mendapatkan duit ya, karena kita bicara masalah harta uang. Kalau orang itu mendapatkan sedikit tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi kalau orientasi hidupnya akhirat, nanti bakalan yang sedikit ini bisa mencukupi bagi dia, atau dia merasakan cukup. Kenapa? Karena dia berpikir gini, ya Allah, engkau memberikan aku harta yang saya yakin ini cukup buat saya, dan saya yakin ini bisa menyelamatkan saya dari hisabmu di akhirat. Kalau kita punya keyakinan kuat dan bisa menghadirkan itu dalam kehidupan kita, maka nikmat yang berupa duit sedikit itu justru membahagiakan kita. Kenapa? Karena kita husnudzon, baik sangka, Allah kasih ini itu pasti mencukupi kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bernilai sedikit itu untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Selesai sudah. Tapi kalau misal keinginan kita itu masih terus kita munculkan, orientasi duniawi kita menangkan daripada orientasi akhirat kita, susah muncul qanaah itu. Loh kok oleh mek sakmene nah gitu ya. Kebutuhane sakmene. Padahal seandainya seseorang itu mau menyederhanakan ya, kebutuhan yang paling primer seperti apa gitu ya, itu yang dia pakai, itu yang dia gunakan, sebenarnya sudah cukup. Tapi keinginan-keinginannya ini yang menjadikan pada akhirnya mengalahkan kebutuhan primernya, sehingga tidak cukup kan begitu. belum lagi orientasi duniawinya, itu mesti satu paket itu Pak. Ya, orang gaya hidup duniawinya tinggi, kesenangan kepada dunianya juga semakin tinggi. Itu satu paket biasanya. Nah kalau seperti itu nanti apa penyakitnya muncul adamul qona'ah, anda ada qona'ah dalam hatinya. Dia akan menganggap yang diberikan Allah itu kurang, ya, nggak cukup. Nah sehingga yang terjadi adalah ya dia ya pada akhirnya ya merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, sehingga seakan-akan Allah tidak memberikan rezeki yang baik atau rezeki yang cukup kepada dirinya. Ini yang menjadikan kemudian dia seakan-akan tidak mendapatkan rezeki padahal sudah mendapatkan rezeki. Kemudian fayajibu 'alal 'abdi an yahsiba lidzalika hisabahu, maka wajib bagi seorang hamba untuk menghisab ya terhadap hal itu dengan hisabnya ya. Jadi seorang hamba adalah mempersiapkan diri gitu ya untuk menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala dengan menghisab dirinya terlebih dahulu. Ini akan meringankan dia nanti ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecocokan ayat ini terhadap bab yang kita pelajari, anna fiha wujuba ifradillahi biddu'a wal ibadah warradd 'ala al musyrikin alladziina ya'buduna ghairahu. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat kewajiban untuk mengesakan Allah dalam berdoa dan beribadah, serta sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, bahkan dibatalkan oleh Allah dengan mengatakan bahwa keyakinanmu kepada sesembahan selain Allah itu keyakinan-keyakinan ifka, keyakinan-keyakinan ifkun, keyakinan dusta, keyakinan bohong, hanya dibangun di atas kedustaan, kebohongan, mitos, legenda, dan hayalan-hayalan kamu semata gitu ya. Bukan benar-benar sesuatu yang bersifat realita. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, wujubu du'a ilahi wahdahu wa talabir rizki minhu. Wajib untuk berdoa kepada Allah semata dan meminta rizki hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Wajib untuk mengesakan Allah dengan semua jenis ibadah. Jadi semua bentuk ibadah itu wajib dipersembahkan hanya kepada Allah. Ada dua Pak yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid, yaitu kita beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu maknanya apa? Mendatangkan keinginan hati di dalam beribadah itu untuk mendapatkan balasan dari Allah semata. Karena ada orang itu beribadah, niatnya ibadahnya kepada Allah, tapi dia berharap balasan kebaikan ibadahnya itu dari yang lain. Contoh apa? Orang yang melakukan riya. Makanya riya dikatakan syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Karena tujuan ibadahnya kepada Allah, tapi pamrihnya itu kepada selain Allah. Harapan untuk mendapat balasan yang baik dari ibadahnya itu tidak kepada Allah juga, tapi kepada yang lain. Ada orang sholat misalnya, sholat. Dia sholatnya lillah, karena Allah sholatnya, untuk menyembah Allah gitu ya, untuk beribadah kepada Allah. Tapi harapan dia untuk mendapatkan kebaikan dari sholatnya itu tidak dia gantungkan kepada Allah, tapi dia harapkan dari orang di sekitarnya, ingin dipuji orang lain dan seterusnya ya. Nah sehingga yang terjadi adalah ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau ini menjangkiti semua ibadahnya, ini munafik orang ini ya. Orang ini munafik dan ini termasuk syirik besar. Tapi kalau orang beriman, orang muslim, maka seseorang terkontaminasi dengan riya ini pada beberapa ibadahnya, tidak seluruh ibadahnya. Atau kalau semata-mata sejak awal dia melakukan ibadah itu, sejak awal itu memang tujuannya untuk selain Allah, nah maka ini syirik ya. Sejak awal dia melakukan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik itu sholat bukan lillah, bukan untuk Allah, tapi pura-pura saja. Namanya pura-pura itu kan tidak ada sama sekali ibadah kepada Allah dan berharap dari Allah, itu tidak ada ya. ibaratnya sama dengan orang itu kalau sholat ya kayak senam begitu saja, gitu ya, gerakan-gerakannya saja yang ada. Ya, tapi tujuannya, motivasinya bukan lillah. Kemudian wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib mensyukuri Allah atas nikmat-nikmatnya. Karena pilihannya enggak ada lain. Bersyukur dapat tambahan nikmat atau kufur nikmat yang kemudian menghasilkan azab. Enggak ada pilihan yang ketiga atau pilihan di antara keduanya. Maka syukur kepada Allah adalah kewajiban. Kemudian yang keempat, isbatul ba'thi wal jaza, menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, dari firman Allah, ilaihi turja'un tadi, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian yang kelima adalah annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisab wa ibadatillahi wa annal islam fihi khairud dini wad dunya. Bahwasanya tidak meniadakan gitu ya, antara mencari rezeki dan bekerja. Jadi itu tidak saling bertentangan. Kita minta kepada Allah agar Allah karuniakan kita rezeki dengan kita kemudian bekerja dan berusaha. Itu tidak bisa atau tidak sebagai hal yang bertentangan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bisa untuk berusaha, tapi tidak bisa memastikan hasil usaha. Makanya kemudian kita berdoa kepada Allah untuk memastikan hasil usaha yang kita inginkan. Dengan kita memohon rezeki oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatillah, dan beribadah kepada Allah. Wa annal islam fihi khairud dini wad dunya, dan bahwasanya Islam itu di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunia. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur urusan-urusan agama yang bersifat kebaikannya dirasakan di akhirat, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia juga dijelaskan dan diberi petunjuknya oleh Islam. Insyaallah untuk ayat berikutnya ini masih ada dua dalil dari Quran, kemudian satu dalil dari hadis Nabi SAW untuk bab ini. Nah, insyaallah ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan. Iya, monggo. Tadi sempat disebutkan terkait kelayakan akhlak manfaat. Iya. Jadi sering saya juga mendengar seperti itu, bahwa untuk jadi kayaannya sepertinya sangat mudah. Mudah, iya. Cuma di sini yang mungkin saya tanya, bagaimana caranya beliau mendapatkan kayaan seperti itu dengan cara yang mudah? Karena bagaimanapun juga Islam kan syiarnya perlu di Iya, disokong dengan dana. Iya. Iya. Iya. Mungkin bisa diterangkan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman. Iya. Jadi profesinya sahabat Abdurrahman bin Auf ini pedagang. Ya, dia pedagang. Dan rata-rata orang itu bisa meraih kekayaan yang sifatnya banyak uang gitu ya, banyak materi, itu rata-rata lewat perdagangan. Ya, ada lewat yang lain, jalur yang lain, tapi yang paling banyak yang mendominasi itu rata-rata dari perdagangan. Entah perdagangan itu sifatnya dia memperdagangkan ataupun membuat hasil-hasil produksi yang kemudian dia dagangkan. Jadi ada proses dia itu menciptakan suatu barang kemudian dia jual, atau sifatnya menjualkan barang yang sudah ada kepada yang lain, itu perdagangan ya, intinya seperti itu. Adapun bagaimana usahanya Abdurrahman bin Auf ini, memang Allah karuniakan Abdurrahman bin Auf ini kelebihan dari sisi kecerdasan dalam berdagang maupun juga kemudahan untuk meraih harta yang banyak. Salah satunya itu Abdurrahman bin Auf itu kan, beliau itu ada sebetulnya pernyataan beliau, tapi saya lupa ya, wallahu alam, ada suatu resep yang disampaikan oleh beliau itu, beliau kalau enggak beliau atau Utsman bin Affan, saya lupa, pokoknya salah satu sahabat Nabi yang kaya itu punya resepnya, saya wallahu alam lupa, ada salah satunya itu kalau enggak salah, ya Allah lupa saya, ada 4 atau berapa gitu loh. Beliau menyampaikan, mungkin pertemuan berikut kalau memang saya tidak lupa nanti saya carikan. Pernah saya catat itu. Ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa usaha yang dilakukannya itu begini, begini, begini, begini dalam perdagangannya. Gitu. Tapi ada satu kisah menarik itu ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kala itu semua hartanya di kota Mekah itu ditahan oleh keluarganya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu boleh hijrah bersama nabimu, asal apa, semua hartamu tidak boleh kamu bawa. Akhirnya beliau berangkat itu hanya modalnya cuma pakaian yang melekat pada tubuhnya saja, gak punya apa-apa. Sampai di kota Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang kaya. Sampai kan ditawari hartanya nanti dibagi dua kan gitu ya, separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Saya punya istri 4 gitu ya, 4 atau berapa gitu. Kamu lihat mana yang kamu sukai, saya ceraikan, kamu nikahi, sampai seperti itu. Gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf juga orang, ya, bukan orang yang mengambil kesempatan dalam keluasan. Iya. Nah, Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Saya cuma minta satu, tunjukkan pasar di Madinah itu di mana. Nah, ini muncul satu kesimpulan bahwa salah satu yang menjadikan sebab ya, tapi Allah semua yang menentukan. Sebab Abdurrahman bin Auf mendapatkan harta yang banyak, itu salah satunya memang punya mental pengusaha. Dia tidak menggantungkan apa yang dia sebetulnya bisa raih tanpa dia bekerja, enggak. Itu kan luar biasa loh, Pak. Misalnya Abdurrahman bin Auf kala itu kita gitu. Wah, ini Masya Allah ini ya, kesempatan ini kan gitu. Ternyata enggak, Abdurrahman bin Auf enggak begitu. Memang passionnya dia itu dagang itu sudah benar-benar melekat pada dirinya. Kan ada orang itu dagang karena survival, Pak. Karena hanya sekedar ingin supaya dapur rumahnya tidak padam kan begitu. Dan itu rata-rata menurut saya di Indonesia ini banyak pedagang itu survival. Tapi ini Abdurrahman bin Auf memang passionnya, apa passion itu? Memang jiwanya dia, sehingga sampai punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja pun dia tolak gitu. Tapi dia hanya minta tolong tunjukkan saya di mana pasar. Akhirnya beliau ya dengan tanpa modal terjun ke pasar dan sampai kemudian beliau bisa menghasilkan ya cukup lumayan pada saat itu untuk bisa dia menikah dan kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai kemudian bangkit lagi jadi orang yang super kaya seperti sebelumnya, bahkan lebih daripada sebelumnya. Jadi mentalnya ini yang dibangun dulu. Nah gitu. Ya. Ini yang paling pas menyampaikan ini memang para pedagang, para pebisnis gitu. Kalau saya sih enggak masuk kategori pebisnis. Tapi seperti itu yang bisa kita simpulkan. Memang sudah mentalnya sudah terbangun. Hanya ada beberapa negara itu yang menciptakan atau bukan menciptakan apa. Saya itu dulu pernah baca buku itu membuat anak itu sudah bernilai miliaran gitu. Maksudnya sejak kecil itu sudah dibentuk untuk jadi anak yang mandiri, yang bisa menghasilkan ya entah karya atau menghasilkan ya keuntungan, harta dan semacamnya. Tapi ini bukunya orang kafir, orang umum. Tapi ada pelajaran di situ bahwa sifat ini ditanamkan sejak kecil. Makanya kayak orang-orang Cina yang punya usaha gitu Pak ya. Itu kan anak-anak di usia masih kecil sudah dilibatkan, suruh jadi kasirnya, suruh ngitung atau suruh ikut ngangkat barang-barang yang dijual. Pokoknya harus ikut kerja untuk membangun ya itu. Iya. Jiwa entrepreneurnya istilahnya bahasa sekarang gitu kan. itu nanti akan berkembang di situ. Dari situ itu jadi modal utamanya, nanti berkembang, nanti cara berpikirnya pun juga akan berpikir entrepreneur, orang berpikir bagaimana usahanya bisa berkembang dan seterusnya, atau bisa mendapatkan keuntungan katakanlah tanpa modal sekalipun, itu nanti berkembang. Tapi passionnya ini dibangun dulu gitu. Karena banyak orang itu berdagang hanya karena survival, karena terpaksa kan gitu. Ada beberapa yang disampaikan, tapi wallahu alam saya lupa ya. Jadi tidak bisa menyampaikan secara detail. Kalau tidak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan atau sahabat yang lain, yang jelas ini termasuk sahabat yang kaya. Itu ada keterangannya. Nah, wallahu alam saya. Saya kira cukup ya, jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la fa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.